Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur, intinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah penaklukan di masa kekhilafahan para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah selesai membahas perang Al-Qadisiyah. Telah kita sebutkan bahwa pada akhirnya kaum muslimin dengan penuh gagah berani berhasil memenangkan perang Al-Qadisiyah. Demikian juga kita telah sebutkan bahwa dua panglima besar Persia, yaitu Rustum dan juga Jalinus, terbunuh dalam pertempuran. Dan pasukan Persia yang tersisa, mereka melarikan diri. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas mengirimkan berita gembira ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ternyata apa yang terjadi di Al-Qadisiyah ini menjadi perhatian seluruh orang-orang Arab. Sebagian di antara mereka dahulunya berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Maka mereka pun mencari tahu, ya, siapa yang menang dalam perang Al-Qadisiyah. Karena ini berkaitan dengan wilayah mereka, berkaitan dengan kekuasaan mereka. Apakah nanti mereka akan tetap berada di bawah kekuasaan orang-orang Persia atau mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qala Saifun an suyukhihi qalu. Berkata Saif, yakni Saif bin Umar, ini sejarawan Islam, beliau mengatakan dari guru-gurunya, wa kanatil arabu min al-udzaib ila adan abyan yatarabbasuna waqat al-qadisiyah hadhihi. Dan dahulu orang-orang Arab mulai dari al-udzaib. Al-udzaib ini kawasan yang terletak tidak jauh dari al-qadisiyah. Jadi dia berada di dekat Irak. Sampai kemudian ke Adan dan Abyan, ini daerah-daerah Yaman. Yatarabbasuna waqat al-qadisiyah hadhihi. Mereka berupaya untuk mencari tahu tentang bagaimana hasil dari perang Al-Qadisiyah. Yarawna anna thabata mulkihim wa zawalahu biha, ya, wa zawalahu biha. Ketika itu mereka memandang bahwa kekokohan kerajaan mereka atau keruntuhan kerajaan mereka tergantung pihak yang menang dalam peperangan Al-Qadisiyah. Kalau yang menang itu adalah bangsa Persia, berarti mereka masih tetap memegang kekuasaan karena mereka berada di bawah kekuasaan Imperium Persia. Tapi kalau kaum muslimin yang menang, berarti ini tanda bahwa mereka harus tunduk kepada kaum muslimin. Wa sumi'a dzalika fi sa'iri biladil Arab. Maka kabar kemenangan kaum muslimin ini pun tersebar di seluruh jazirah Arabiyah. Ya. Jadi perang Al-Qadisiyah ini sangat besar artinya. Bahkan orang-orang Arab yang dahulu mereka berada di bawah kekuasaan Persia, mereka menanti-nanti siapa yang menang dalam pertempuran tersebut. Maka apa yang terjadi saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Setelah perang Qadisiyah dan orang-orang Arab mendengar kemenangan kaum muslimin, maka mulailah mereka membayarkan jizyah-jizyah mereka kepada kaum muslimin. Yang dahulunya mereka ya sempat ditaklukkan oleh Khalid bin Walid, tapi kemudian mereka kembali ke pangkuan Imperium Persia, pasca perang Al-Qadisiyah, mereka kembali lagi berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqad kana biladul Iraq bikamaliha allati fatahaha Khalid naqadatil Uhud wadh-dhimam ya wal-dhimam wal-mawathiq allati kanu a'tauha Khalidan. Ya, dahulu seluruh negeri Irak, ya seluruh negeri Irak, ya yang dahulu sempat ditaklukkan oleh Khalid Ibn Walid, mereka membatalkan perjanjian dan mereka tidak mau membayarkan upeti mereka kepada kaum muslimin. Mereka batalkan semua perjanjian dengan kaum muslimin yang dahulu sempat mereka buat bersama Khalid. Siwa ahli Bani Qaya wa Barusma, kecuali penduduk dua tempat, yaitu Bani Qaya dan Barusma. Wa ahli Ulais al-Akhirah, demikian juga penduduk Ulais. Jadi tiga tempat ini yang tetap menjaga perjanjiannya dengan kaum muslimin. Adapun yang lainnya, ya mereka begitu kaum muslimin fokus memerangi orang-orang Romawi di negeri Syam, mereka melepaskan diri dan membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin kecuali penduduk tiga kota, Bani Qaya, Barusma, dan Ulais. Namun setelah perang Al-Qadisiyah, thumma adal jami' ba'da hadhihi al-waqah allati awradnaha, maka setelah perang Al-Qadisiyah yang kita ceritakan, ya mulailah mereka kembali kepada pangkuan kaum muslimin, ya. Jadi sekali lagi besar sekali pengaruh perang Al-Qadisiyah kepada orang-orang Arab yang dahulunya mereka berada di bawah kekuasaan orang-orang Persia. Wadda'u annal fursa ya ajbaruhum ala naqdil Uhud. Kemudian mereka beralasan, ya setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka datang kepada kaum muslimin, kemudian mereka mengatakan, dahulu kami membatalkan perjanjian kami ini karena dipaksa oleh orang-orang Persia. Wa akhadhu minhumul kharaj wa ghaira dzalik. Ya, dan kemudian mereka mengatakan bahwa selama kami berada di bawah Imperium Persia, kami didolimi. Ya, harta-harta kami diambil oleh mereka. Ya, jadi mereka, bahasa kita sekarang, ngeles. Ya, ngeles. Anda membatalkan perjanjian, begitu kaum muslimin menang, ya, mereka datang kemudian mengatakan, wah kami didolimi oleh orang Persia, kami dipaksa, kami juga harus bayar mereka. Fasaddaquhum fi dzalika ta'allufan liqulubihim. Maka sebenarnya kaum muslimin tahu ini semua adalah dusta. Tapi untuk melembutkan hati mereka ya dengan tujuan agar mereka lebih mudah didakwahi, maka apa yang mereka sampaikan diterima oleh kaum muslimin ya. Jadi harus ada strategi. Ya sudah kita tahu bahwa ini bohong ya. Memang mereka dengan keinginan mereka sendiri melepaskan diri dari kaum muslimin, tapi karena di sana ada kemaslahatan, ya sudah kita terima saja laporannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di awal penaklukan Irak pada babak kedua kita sudah sebutkan bagaimana instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada pasukan kaum muslimin yang berada di Irak. Umar bin Khattab ya memerintahkan untuk segera menyerang kota Al-Madain, ibu kota Imperium Persia. Ya, jadi Umar bin Khattab dari awal, jangan berlama-lama, begitu kalian menang, teruslah menuju ke Al-Madain. Ya, teruslah kalian menuju ke Al-Madain, ibu kota Imperium Persia. Nah, kemudian pasukan kaum muslimin, pasukannya Sa'd bin Abi Waqqas, melanjutkan perjalanan mereka menuju Al-Madain. Di sisi yang lain, Umar bin Khattab mengatur strategi bagaimana agar Madain ini menjadi wilayah yang lemah, yang dengan mudah diserang oleh kaum muslimin. Maka beliau pun memerintahkan pasukan yang lain untuk memutus suplai menuju kota Al-Madain. Jadi Madain ibu kota, ya dia butuh suplai makanan, dia butuh suplai bahan konsumsi, ya sebelum diserang oleh kaum muslimin diputus terlebih dahulu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jalur distribusi makanan mereka. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, ba'atha Umar al-Khattab Utbah bin Ghazawan ilal Basrah. Maka ketika itu Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Utbah bin Ghazawan ke Basrah. Tentunya ketika itu belum bernama Basrah ya, karena kota Basrah itu baru dinamakan Basrah setelah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Basrah artinya titik awal atau tempat melihat, ya, tempat melihat kota Al-Madain. Jadi serangan ke kota Al-Madain itu nanti dilancarkan dari kota Basrah. Ya. Maka kemudian Utbah bin Ghazwan diutus oleh Umar Al-Khattab untuk menuju daerah yang sekarang bernama Basrah. Wa amarahu an yanzila fiha biman ma'ahu minal muslimin. Dan Umar memerintahkan agar Utbah bin Ghazwan meletakkan pasukan kaum muslimin di sana. Ya, wa qad imadati ahli al-Faris anil ladina bil madain. Dan Umar memerintahkan agar Utbah bin Ghazwan untuk memutus jalur distribusi, ya, perbekalan orang-orang Persia yang tinggal di benteng Al-Madain. Ya, yang tinggal di benteng Al-Madain di ibu kota. Jadi ini tujuan diutusnya Utbah bin Ghazwan, yaitu untuk memutuskan jalur distribusi makanan, ya, atau supply ke benteng kota Al-Madain. Ya. Maka kemudian disebutkan oleh Abu Mikhnaf, ya, dari Mujalid an Sya'bi radhiyallahu anhum, inna Umar ba'atha Utbah bin Ghazwan ila ardil Basrah fi 300 ya wa bid'ata asyrata au bid'ata asyara rajulan. Maka kemudian Umar bin Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan ke negeri Basrah. Ketika itu beliau disertai oleh 300 sekian ya pasukan. Wasara ilaihi minal a'rab maka malamahu 500. Kemudian pasukan tersebut diikuti juga oleh orang-orang Arabi. Ini orang-orang Arab Badui. Sehingga sempurnalah pasukan tersebut berjumlah 500 personel. Fanazalaha fi Rabi'il Awal sanata arba'a asyrata. Maka kemudian beliau pun dikirimkan pada bulan Rabi'il Awal tahun 14 Hijriah. Wal basratu yawma idin tud'a ardul hin fiha hijaratun bidun ya khosinah. Khosinah. Maka ketika itu Basrah disebut sebagai Ardul Hind. Ini nama awalnya Basrah sebelum diganti menjadi Basrah, Ardul Hind. Dan di dalam atau di kota Basrah terdapat batu-batu yang berwarna putih. Ya, dan begitu keras. Jadi di Basrah itu ada batu-batu yang berwarna putih dan keras. Wa ja'ala yartadu lahum manzilan hatta ja'u hiyalal jisr as-saghir fa idza fihi halfan ya wa qasabun nabitun fanazalu. Maka kemudian mereka pun berupaya untuk mencari tempat yang layak untuk mereka tinggali sampai kemudian mereka mendapati suatu daerah yang terletak dengan sebuah jembatan. Maka di sana banyak sekali pepohonan, mereka pun mendirikan tenda-tenda mereka di sana. Nah, ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal kota Basrah. Kota Basrah itu kota yang cukup besar ya. 180 km persegi kalau saya tidak salah luas ya. Dan dia menjadi pusat perekonomian negeri Irak sampai sekarang. Ketika mereka berada di tepi sungai tersebut, faraqiba ilaihim sahibul furat fi 4000 uswar. Ya. Maka kemudian ketika mereka sedang berada di sana, mereka diserang secara tiba-tiba oleh 4000 pasukan orang-orang Persia. Faltaqahu Utbah ba'da ma zalati syams. Maka kemudian ketika matahari tergelincir, serangan tersebut ditangkis ya atau dilayani oleh Utbah bin Ghazwan. Wa amara as-sahabah fa hamalu 'alaihim fa qatalu al-furus an akhirihim wa asaru sahibal furat. Ya. Maka kemudian para sahabat pun mereka menghadapi pasukan orang-orang dari sungai Furat. Kemudian mereka pun membunuh banyak orang-orang Persia dan mereka menahan atau menjadikan tawanan, ya mereka menahan pasukan-pasukan yang tertinggal. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan musuh tadi sejumlah 4000 pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya mendapatkan kemenangan. Ya. Maka kemudian setelah mendapatkan kemenangan, Utbah ibn Ghazwan bagaimana biasa ya kebiasaan para panglima mereka berpidato di hadapan khalayak ramai. Maka Utbah ibn Ghazwan ya beliau berkhutbah. Beliau katakan inna dunya qad adanat bisurmin وولت حذاء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء. Ya, sesungguhnya dunia ini akan hilang, dunia ini akan sirna, dan tidak ada yang tersisa kecuali hanya sedikit saja. Ya, sedikit saja dari potongan bejana. Wa innakum muntakiluna minha ila daril qarar. Dan sesungguhnya kalian nanti akan berpindah ke negeri keabadian. Fantaqalu amma bihadratikum. Apa yang ada di hadapan kalian berupa dunia, nanti kalian akan tinggalkan. Faqad dzukira li law anna sakhratan ulqiyat fi syafiri jahannam hawat sab'ina kharifan wala tamla anna. Ya, telah diceritakan kepadaku bahwa apabila ada suatu batu yang dilemparkan dari tepi jahannam, maka dia akan sampai, baru akan sampai ke bawah neraka jahannam tersebut setelah sab'ina kharifan, setelah 70 tahun. Wala tamla'unnah, ya. Demikian juga neraka jahanam itu pastilah akan penuh. Jadi beliau ingatkan tentang neraka jahanam. Beliau mengingatkan tentang neraka jahanam. Neraka jahanam itu ketika ada batu yang dijatuhkan dari atas neraka jahanam, dia baru akan sampai ke dalam ke bagian bawahnya setelah 70 tahun. Dan nanti saking luasnya, walaupun luas sekali neraka jahanam tersebut, sampai ketika ada batu yang dilemparkan, 70 tahun baru sampai ke bagian bawahnya, tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi neraka jahanam tadi. Neraka jahanam itu akan penuh nanti. Ya, padahal tempatnya sudah sangat luas. Walaqad dzukira li annama baina misra'aini min masari'il jannah masirata arba'ina aman. Dan telah disebutkan kepadaku bahwa ya, dua tempat yang berada di surga itu jaraknya 40 tahun perjalanan. Wala ya'tina 'alaihi yaumun wa huwa kadhidun minaz ziham. Dan nanti surga itu pasti akan ya akan datang hari di mana surga itu akan dipenuhi oleh penghuninya. Maka maksud Utbah ini ya, semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik surga maupun neraka. Maka hendaknya kita memilih tempat yang tepat. Jangan memilih neraka, tapi milihlah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Utbah pun berkisah tentang bagaimana kondisi dia ketika berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala waraqat ra'aituni wa ana sabi'u sab'ah wa ana ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam ma lana tu'amun illa waraqus samur. Dan sungguh aku pernah berada dalam kondisi, aku adalah salah satu dari 7 orang. Ketika itu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak mendapatkan makanan kecuali daun-daun pohon samur, sejenis daun salam. Itu yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai kemudian mulut-mulut kami terluka ketika memakannya. Ya, fal taqat burdatan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad. Demikian juga ya, aku tidak pernah mendapatkan potongan kain kecuali aku bagi dua antara aku dengan Sa'ad bin Waqqas. Jadi Utbah bin Ghazwan menceritakan tentang sempitnya keadaan para sahabat terdahulu. Ya, bahwa mereka sempat tidak makan kecuali hanya dedaunan. Mereka sempat tidak punya kain kecuali harus dibagi dua. Fama minna min ulaika sab'ah min ahadin illa huwa amirun ala Misr, ya ala Misr min al amsar. Dan ketahuilah bahwa dari 7 orang tadi yang makan daun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membagi dua kain-kain mereka, ya semuanya adalah amir. Semuanya adalah pemimpin dari berbagai macam kawasan. Ya, maksudnya Utbah Ibn Ghazwan ini ingin meyakinkan para sahabat, kalian jangan khawatir, dahulu kami lebih susah lagi daripada apa yang kalian alami. Tapi alhamdulillah di kemudian hari, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami yang tadinya bersusah-susah menjadi pemimpin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, saya jerobuna nasa ba'dana. Ya. Maka pastilah mereka akan merasakan hal yang sama setelah kami. Ya, sayajribuna annasa au annasu ba'dana. Pastilah manusia setelah kami akan merasakan hal yang serupa. Ya, beliau ingin menyampaikan bahwa yang namanya perjuangan itu memang sulit. Ya, tapi apa hasilnya? Hasilnya ya mereka yang berjuang dengan penuh kesungguhan, Allah berikan karunia, mereka menjadi pemimpin umat. Maka kalian jangan khawatir juga. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam peperangan ini, bersabarlah. Maka niscaya kedepannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian posisi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Maka kemudian setelah menguasai Basrah, ya, Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada Utbah, ya, bahwa Basrah dijadikan sebuah kota yang baru dan Utbah menjadi pemimpinnya. Ya. Beliau mengatakan kepada Utbah bin Ghazwan, ya. Ya Utbah, inni istakmaltuka ala ardil Hind wa hiya haumatun min haumatil adu. Wahai Utbah, sesungguhnya aku mengangkatmu sebagai pemimpin di ardil Hind, yang dimaksud adalah kota Basrah. Wa hiya haumatun min haumatil adu, dan sesungguhnya dia merupakan sarang dari sarang-sarangnya musuh. Artinya posisi tempat ini sangat dekat dengan posisi musuh. Ya. Wa arju an la yakfika Allahu ma haulaha wa an yu'inaka 'alayha wa an yu'inaka 'alayha. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya mencukupi kebutuhanmu, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu pertolongan. Wa qad katabtu ila al-Ala bin Hadrami yumidduka bi arfajah bin harthamah fa idza qadima alayka fastashirhu ya wa qaribhu. Dan sesungguhnya aku telah menulis kepada al-Ala bin al-Hadrami ya agar dia mengirimkan sosok panglima yang bernama Arfajah bin Harthamah. Ya, Arfajah bin Harthamah, beliau adalah seorang sahabi dikenal dengan keberaniannya dalam berjihad fisabilillah. Maka bahwa apabila engkau bertemu dengan Arfajah bin Harthamah, fa idza qadima alayka fastashirhu wa qaribhu, maka hendaknya engkau ajak dia bermusyawarah dan dekatilah dia. Ya, maksud Umar ini ketika diutus Arfajah, ya, ketika diutus Arfajah bin Harthamah, dan dia adalah seorang veteran perang, ya, maka hendaknya engkau berkonsultasi kepada Arfajah. Apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Kemudian apa kata Umar Al-Khattab setelah itu? Ya, kepada Utbah bin Ghazwan, wad'u ilallah faman ajabaka fa'akbal minhu wa man aba fal jizyatu ansigar. Ya, ansigari wa dhillah. Kemudian ajaklah mereka untuk beragama dengan agama Allah. Maka barang siapa yang menerima dakwahmu, maka terimalah. Dan barang siapa yang enggan, maka dia disyariatkan untuk membayarkan jizyah ansigarin wa dhillah dalam keadaan dia kecil dan dalam keadaan dia terhina. Ya sudah, kalau kalian tidak mau untuk menerima dakwah, maka hendaknya kalian apa? Tunduk kepada kaum muslimin. Tunduk kepada kaum muslimin dengan membayar jizyah. Wa illa fasayfu fi ghairi hawadah. Kalau kalian tidak mau, ya, kalau kalian tidak mau menerima seruan Islam, kalian juga tidak mau membayarkan jizyah, maka yang menjadi hak kalian adalah pedang. Ya, sampaikan kepada mereka. Wattaqillaha fima wulita. Kemudian nasihat Umar kepada Utbah bin Ghazwan, dan bertakwalah engkau kepada Allah atas kepemimpinan yang kau peroleh. Wa iyyaka an tunazi'aka nafsuka ila kibrin. Ya, fatustafida 'alaika akhiratak. Dan hati-hati engkau, ya, dan hati-hati engkau sampai kemudian jangan sampai engkau terpengaruh, ya, mengikuti ajakan-ajakan untuk sombong, ya, ajakan-ajakan jiwa untuk bersikap sombong. Hati-hati, walaupun engkau telah memenangi peperangan, tetaplah berhias dengan kesederhanaan. Ya, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, janganlah kamu cabut dari dirimu kecuali kesombongan. Cabutlah kesombongan dari dirimu. Ya. Qala waqad sahibat Rasul sallallahu alaihi wasallam fa azastu ba'da dhillah wa qawaitu ba'da dha'fi. Ya. Hatta sirta amiran musallatan wa malikan wa malikan wa ta'an taqulu, ya, taqulu fa yusma minka wa ta'muru wa yuta' amruka. Maka kemudian kata Umar bin Khattab ketika memberikan nasihat kepada Utsman bin Ghazwan, ya, sungguh engkau telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau pun merasa agung setelah sebelumnya engkau merasa rendah. Demikian juga engkau merasakan kekuatan yang sebelumnya engkau lemah. Hatta sirta amiran musallatan, sampai kemudian engkau menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan. Wa malikan muta'an, dan seorang raja yang diikuti. Taqulu fayusma'u minka wa ta'muru fayuta'u amruka. Hingga kemudian engkau menjadi seorang pemimpin yang dipatuhi. Apabila engkau mengucapkan sesuatu, ucapanmu akan didengar. Apabila engkau memerintah, maka perintahmu itu akan dipatuhi. Hati-hati dari kesombongan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, bukan hasil kerja keras kita, bukan hasil kerja keras kita. Ya. Maka ini adalah surat dari Umar bin Khattab kepada Utbah bin Al-Ghazwan, ya. Kemudian beliau mengingatkan kembali, ya, tentang bahayanya jabatan. Ketika engkau telah memegang jabatan yang tinggi, hati-hati. Jangan sombong, kemudian jangan lupa bahwa ini semua adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang pentingnya di sini juga Umar mengkhawatirkan Utbah bin Ghazwan, ya, tergelincir kepada neraka jahanam. Di luar biasa. Jadi beliau menginginkan agar panglima beliau menjadi panglima yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala alayka an tastadrijaka. Ya, A6. Waliha wa walahiya akhwafuha akhwafuhuma indi alayka an tastadrijaka wa takhda'aka fataskuta saqtatan fatasira biha ila jahannam. Maka inilah yang aku khawatirkan terjadi pada dirimu, wahai Utbah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepadamu. Ya, istidraj yakni seseorang dibuat terlena dengan apa yang didapatkannya. Maka hati-hati Utbah, jangan sampai kemudian, ya, terjadi istidraj pada dirimu. Engkau diberikan nikmat, engkau diberikan pujian, kemudian engkau merasa bahwa dirimu lebih baik daripada orang lain. Innan nasa asra'u ilallahi hatta rufi'at lahumud dunya. Ya, hukum asalnya manusia itu berlomba-lomba. Ya, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berlomba-lomba. Baik. Kemudian beliau ingatkan, ya, fayalaha ni'matun idza lam tarqa fawqa qadrik wa tabtar ala ma dunak. Ya, ihtafid minan ni'mah, ya, ihtifadhuka minal ma'siyah. Kemudian kata Umar bin Khattab, wahai Utbah, walaupun engkau telah mendapatkan kenikmatan, maka hati-hatilah dengan kenikmatan tersebut. Janganlah kemudian kenikmatan tersebut membuat engkau melebihi kedudukanmu. Ya. Kemudian engkau membuat sombong, engkau menjadi sombong kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Maka jagalah nikmat tersebut sebagaimana engkau menjaga, jangan sampai dirimu terjatuh pada kemaksiatan. Maksudnya apa, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Ya, Umar berpesan kepada Utbah bin Ghazwan, ya, agar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu disyukuri. Ya, agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia disyukuri, jangan sampai kemudian dia terlena dengan kenikmatan tersebut. Jagalah nikmat itu sebagaimana engkau menjaga dirimu dari kemaksiatan. Walahiya akhwafuhuma indi alaik antastadrijaka watakhda'aka wataskuta saktatan fatasira biha ila jahannam. Ya. Maka yang demikian ini aku khawatirkan terjadi pada dirimu. Ya, adanya istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya, kemenangan demi kemenangan kepadamu, wahai Utbah. Kemudian engkau lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fataskuta saktatan watasira biha ila jahannam. Maka kemudian setelah engkau ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan dirimu ke neraka jahannam. Maka hati-hati, jangan sampai keberhasilan demi keberhasilan yang kau peroleh kemudian membuat dirimu lupa. Sampai kemudian ya terjadi istidraj pada dirimu, engkau dinaikkan sampai kemudian engkau dijatuhkan ke dalam neraka jahannam. Qala u'idzuka billah wa nafsi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah untuk diriku dan dirimu dari perkara ini. Innan nasa asra'u ilallah hatta rufi'at lahumud dunya fa'araduha. Sesungguhnya orang berlomba-lomba menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi kita sebutkan. Sesungguhnya manusia mereka berlomba-lomba menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian dunia itu diangkat kepada mereka. Ya, fa'araduha. Maka mereka pun menginginkan dunia tersebut. Jadi banyak orang yang dahulu awalnya mereka menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan dunia. Maka hatinya kemudian berpaling. Bukan lagi yang dicari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang dicari adalah dunia. Ya. Ya. Fa'aradallah wala turidud dunya. Fa'aridillah wala turidid dunya. Maka hendaknya engkau, yang kau inginkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kau cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kemudian engkau mencari dunia. Wattaqi masari adh-dhalimin. Takutlah engkau, wahai Utbah, ya, pada tempat tergelincirnya orang-orang yang zalim. Ya, maka berhati-hati. Kemenangan yang kau peroleh, ya, jangan sampai kemudian membuatmu lupa daratan. Ya, jangan sampai membuatmu lupa daratan. Karena banyak sekali orang yang menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi begitu dia diberi kemenangan, niatnya kemudian berganti. Maka pesan ini dipegang teguh oleh Utbah bin Ghazwan. Setelah dia berhasil ya menaklukkan Basrah, mulailah dia menaklukkan daerah-daerah lain yang berada di sekitar Al-Madain. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqad fataha Utbah ya al-Ubullah fi Rajabin aw Sya'ban min hadhihi sanah. Ya, maka kemudian Utbah Ibnu Ghazwan berhasil menaklukkan Ubullah pada bulan Rajab atau bulan Sya'ban di tahun yang sama. Walamma mata Utbah bin Ghazwan, tapi kemudian Utbah bin Ghazwan meninggal dunia. Jadi setelah dia menyelesaikan misi penaklukan daerah-daerah di sekitar Al-Madain, ya, dia berhasil menaklukkan Basrah, kemudian berhasil menaklukkan Al-Ubullah, maka kemudian Utbah bin Ghazwan meninggal dunia. Ya, maka beliau meninggal dunia. Wasta'mala Umar ala Basrah al-Mughirah bin Syu'bah sanatain. Maka kemudian ya Basrah pun dipimpin oleh Al-Mughirah bin Syu'bah selama 2 tahun. Jadi Umar menggantikan posisi Utbah bin Ghazwan dengan sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah menjadi pemimpin kota Basrah selama 2 tahun. Falamma rumiya bima rumi bihi ya azalahu wa walla 'alaiha Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Namun sayangnya ketika ada tuduhan terhadap Al-Mughirah bin Syu'bah, maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu menurunkannya dari posisi sebagai seorang pemimpin, wa walla 'alaiha Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk menjadi gubernur Basrah radhiyallahu anhu, ya. Jadi ada tuduhan, ada isu yang berkembang tentang sosok Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa ada yang menuduh Al-Mughirah bin Syu'bah melakukan perzinahan. Ya, maka kemudian dia diturunkan dari jabatannya. Padahal yang demikian tidaklah benar. Yang demikian tidaklah benar. Tapi ya sudah menjadi tuduhan dan terdengar di tengah-tengah pasukan, maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah diganti posisinya dengan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Baik. Istirahku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pemutusan suplai yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin sebelum penyerangan inti ke kota Al-Madain. Ya. Maka kemudian saat Abi Waqqas, ya, memerintahkan para pasukannya untuk berjalan, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa mereka berjalan menuju Al-Madain, Ctesiphon, ya, nama lainnya adalah Ctesiphon, ini nama ibu kota Persia. Nah, kemudian beliau pun membagi pasukannya menjadi beberapa bagian. Ini saat Abi Waqqas membagi pasukannya menjadi beberapa bagian. Di antara bagian tersebut ada yang dipimpin, ya, ya, dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Zuhrah bin Hawiyah. Maka sebelum membawa pasukan besarnya, Sa'd bin Waqqas mengirim terlebih dahulu Zuhrah bin Hawiyah untuk menuju Al-Madain. Ya, maka kemudian sebelum sampai di kota Madain, pasukannya Zuhrah bertemu dengan pasukan Persia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa dzalika li ayyamil baqin min Syawal min hadhihi sanah, fanazalul Kufah wartahala Zuhrah baina aydihim nahwal Madain. Maka ketika pasukannya Sa'd bin Abi Waqqas sampai di kota Kufah di bulan Syawal, maka kemudian berangkatlah Zuhrah, ya, ke hadapan mereka menuju kota Al-Madain. Falakiyahu biha, ya, bi Busburah atau Busburah fi jaisin min Baris, fahazamahum Zuhrah. Maka kemudian pasukan ini bertemu dengan pasukannya Busburah. Busburah ini salah seorang panglima Persia yang masih tersisa. Ya. Maka kemudian pasukan ini pun digilas oleh Zuhrah. Jadi Zuhrah bin Huwayyah ini bagaikan bulldozer, ya, yang meratakan jalan bagi pasukan besarnya Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi setiap kali ada pasukan musuh yang masih berpotensi untuk menghalangi jalannya pasukan kaum muslimin, semuanya dihancurkan oleh Zuhrah, ya, bin Hawiyah. Baik. Sampai kemudian pasukannya Zuhrah bin Hawiyah, ya, ke sebuah kota yang disebut sebagai kota Babil. Kota Babil ini dahulu menjadi pusat peradaban manusia. Ya, dahulu sempat ada sebuah negeri yang besar di kota tersebut, ya, yang dikenal dengan negeri Babil. Bahkan negeri ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tempat turunnya Harut dan Marut yang menjadi ujian bagi manusia. Mereka diperintahkan, ya, untuk menawarkan sihir kepada manusia. Maka ini terjadinya di Babil. Nah, pasukannya Zuhrah, ya, ketika itu sudah sampai di hadapan negeri Babil atau di kota kota Babil. Fa ba'atha Zuhrah ila Sa'd fa'lamahu bi ijtima'i al-munhazimin bi Babil. Maka kemudian ketika mengetahui orang-orang Persia itu berkumpul di kota atau di negeri Babil, maka Zuhrah pun mengirimkan surat kepada Sa'd bin Waqqas. Dia memberikan informasi tentang berkumpulnya pasukan Persia di Babil. Fasara Sa'dun bil Juyus ila Babil. Maka pasukan Zuhrah berhenti di sana. Kemudian pasukannya Sa'd bin Waqqas menyusul untuk menuju Babil. Ya, untuk menuju Babil. Ya. Fataqabala huwa wal Fairuzan inda Babil. Maka kemudian ternyata yang memimpin pasukan di Babil itu adalah Al-Fairuzan. Ini salah seorang panglima Persia yang sangat terkenal. Fataqabala huwa wal Fairuzan inda babil, maka pasukannya Sa'd bin Waqqas berhadap-hadapan dengan pasukannya Fairuzan, ya, di kota Babil. Fahazamahum ka'asra'i min lafatir rida, maka kemudian ya pasukannya Sa'd bin Waqqas menyerang pasukan Persia dengan begitu cepat seperti sabetan sebuah selendang. Fanhazamu baina yadayhi firqatain, maka kemudian terpecah belahlah pasukan Persia yang berperang di negeri Babil. Jadi begitu Sa'd bin Waqqas memberikan komando serang, maka langsung diserang oleh kaum muslimin. Dan kemudian pasukan Persia kabur, kocar-kacir, terbagi menjadi dua kelompok besar. Firqatun dhahabat ilal madain wa ukhra sarat ila nahwan, maka sebagian pasukan Babil tersebut mereka berkumpul di Al-Madain, ikut berkumpul di Al-Madain. Adapun sebagiannya lagi, ya, mereka melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Nahwan, ya, bernama Nahwan. Nah, ini adalah perang-perang yang akan terjadi. Jadi perang besar dalam penaklukan Persia itu, ini perlu antum catat. Yang pertama Al-Qadisiyah, ini sudah sempat kita bahas. Kemudian yang kedua adalah perang Al-Madain, ya, penaklukan ibu kota Persia. Nah, nanti walaupun ibu kota Persia ini sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, bukan berarti perang selesai. Ada perang lagi, namanya perang Nahwan. Jadi sisa-sisa pasukannya orang Persia, ima berkumpul di Al-Madain, ima berkumpul di An-Nahwan. Ya, An-Nahwan. Ya. Maka kemudian setelah mereka kabur semua orang-orang Persia, aqama Sa'dun bi Babil ayyam, maka Sa'd pun tinggal di Babilonia selama beberapa hari. Ya. Kemudian begitu Babil dikuasai, ya, Sa'd kembali menjalankan instruksinya Umar, segera kalian berjalan menuju Al-Madain. Ya, segera kalian menuju kepada Al-Madain. Tsumma sara minha nahwal Madain, falaku jam'an akhar minal furus. Maka kemudian berjalanlah pasukannya Sa'd bin Waqqas menuju Al-Madain. Kemudian di tengah perjalanan mereka kembali bertemu dengan pasukan Persia lainnya. Faqtatalu qitalan syadidan wa barazu amilal furus wa huwa Syahriyar. Maka kemudian terjadilah pertempuran yang demikian hebat. Bahkan ketika itu, ya, mereka melawan atau menantang perang tanding panglimanya orang Persia yaitu Syahriyar. Fa baraza ilaihi rajulun minal muslimin yuqalu lahu Nail al-A'raji Abu Nubatah min syuja'ani Bani Tamim. Maka kemudian ketika itu yang menghadapi Syahriyar, panglimanya Persia, adalah sosok yang bernama Nail al-A'raji. Ya, kunyahnya Abu Nubatah. Dan dia termasuk jagoan-jagoannya Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ini luar biasa, ya. At-Tamimi itu banyak sekali nama-nama mereka tercatat dalam peristiwa Futuhat. Mereka dikenal dengan keberaniannya. Bani Tamim banyak sekali terlibat dalam Futuhat, ya, dalam pembebasan negeri-negeri. Ya. Ini Bani Tamim. Ya. Fatajawala sa'atan birimah. Maka kemudian, ya, Abu Nubatah ini dia bertanding dengan Syahriyar dengan tombaknya. Thumma alqayaha fantadaya sayfaihima fatasawala bihima. Kemudian setelah mereka saling melempar tombak, mereka saling menghunuskan pedang-pedang mereka, kemudian mereka bertarung dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Thumma ta'anaqa, ya, wasaqata an farasaihima ilal ard. Kemudian setelah mereka bertarung dengan pedangnya di atas kuda-kuda mereka, mereka kemudian terjatuh dari kedua kudanya. Jadi ini duel yang terjadi antara Syahriyar, ya, dengan Abu Nubatah At-Tamimi, ya. Maka kemudian mereka pun terjatuh dari kudanya. Fa waqa'a Syahriyar ala sadri Abu Nubatah. Maka kemudian Syahriyar pun jatuh di atas dadanya Abu Nubatah. Fa akhraja khinjaran liyathbahu biha fa waqa'at, ya, usbu'uhu fi fami Abi Nubatah fa qadamaha hatta syaghalahu an nafsihi. Ya, jadi ini Masya Allah, ya, sampai detail, ya, pertarungan antara Syahriyar dengan Abu Nubatah, ya. Maka kemudian Syahriyar jatuh di dadanya Abu Nubatah. Mereka jatuh keduanya dari kuda, Syahriar menimpa tubuhnya Abi Nubatah. Wa akhraja khinjaran liyadhbahu biha. Maka kemudian Syahriar mengeluarkan sebuah belati untuk menyembelih, ya, atau untuk membunuh Abu Nubatah. Fawaqa'at usbu'uhu fi fami Abi Nubatah. Tapi ketika itu, ya, jarinya digigit oleh Abu Nubatah. Jadi ketika akan menikamkan pisaunya, bayangkan, ya, jarinya digigit oleh Abu Nubatah. Ya, hatta syagalahu an nafsi, sampai kemudian dia tersibukkan. Dari padahal dia sudah berada di atas angin. Sebentar lagi dia akan membunuh Abu Nubatah, tapi kemudian Abu Nubatah menggigit jarinya. Wa akhadha al-hinjar fadzabaha Syahriar biha. Maka kemudian kemudian Abu Nubatah melihat kelemahan pada diri Syahriar, ya, sampai kemudian belatinya terlepas dari tangannya, maka diambillah wa akhadha al-hinjar fadzabaha Syahriar. Maka kemudian terjatuhlah belati miliknya Syahriar, diambil oleh Abu Nubatah, maka kemudian dia pun membunuh Syahriar, ya. Wa akhadha farasahu wa siwaraihi wa salabahu. Maka kemudian Abu Nubatah mengambil salab, ya, mengambil salabnya Syahriar. Salab itu adalah apa yang dikenakan oleh musuh yang berhasil dikalahkan. Entah apa yang ada pada dirinya, apakah itu pedang, apakah itu tombak, ya, demikian juga aksesoris-aksesoris yang ada, ya, pedangnya, maka diambil semua. Kudanya, kemudian gelangnya diambil oleh Abu Nubatah, ya, atau Abu Nubatah. Wan kasyafa ashabuhu fahazimu. Maka kemudian ketika Syahriar terbunuh, maka muncullah kekhawatiran di hati pasukannya. Fahuzimu, maka mereka pun dengan mudah dikalahkan. Jadi ketika panglima itu sudah jatuh, panglima itu sudah mati, maka pasukan yang berada di bawah kepemimpinannya, kalau tidak ada sosok yang menggantikan panglima tersebut, mereka pasti akan kocar-kacir. Makanya dalam perang Mu'tah, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengganti-ganti panglima. Kalau siapa Zaid bin Harithah gugur, maka gantikan dengan Ja'far. Kalau Ja'far gugur, gantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Maka kemudian ketika Abdullah bin Rawaha gugur, muncullah figur Khalid al-Walid, harus ada yang memimpin. Maka ketika itu Syahriar berhasil dibunuh, maka kemudian pasukannya mulai kocar-kacir, ya. Maka kemudian Sa'ad pun membagikan tadi, ya, membagikan rampasan perang kepada Abu Nubatah Nail At-Tamimi, dan dia diberikan gelang, ya, gelang yang dipakai oleh Syahriar, yang dipakai oleh Syahriar, ya, walayar kabanna farosahu, dan dia dipersilahkan untuk menunggangi kudanya milik Syahriar. Idza kana harbun fakana yaf'alu dzalik, demikianlah yang dilakukan ketika peperangan. Ini ketika musuh itu berhasil dikalahkan, maka apa yang dikenakan olehnya berupa perhiasan, pedang, demikian juga baju besi, bahkan sampai kudanya, ini diambil oleh musuh yang berhasil mengalahkannya. Ya. Kana awwala man tasawwara wa man tasawwara bi Iraq. Maka ketika itu Abu Nubatah Nail At-Tamimi adalah sosok lelaki yang pertama menggunakan gelang di Irak, ya. Wadzalika bimakanin yuqalu lahu Kutha. Dan peperangan ini atau duel yang terjadi antara Abu Nubatah, ya, Abu Nubatah dengan Syahriar, ini terjadi di suatu tempat yang disebut sebagai Kutha, ya. Disebut sebagai Kutha. Demikian juga terjadi perang, ya, di suatu tempat yang bernama Nahar Syir. Ya, Nahar Syir. Ini suatu tempat yang terletak tidak jauh dari Sungai Dijlah. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ustuhillat hadhi sanah wa Sa'dun Sa'd bin Waqqas manazil madinati Nahar Syir. Ya, pada tahun 16 Hijriah, ya, Sa'd bin Waqqas berhasil menguasai kota Nahar Syir. Dan kota Nahar Syir ini adalah salah satu dari dua kota Kisra yang terletak di tepi Sungai Dijlah dari arah barat. Sungai Dijilah ini kalau bahasa kitanya atau bahasa sejarah Eropa itu sungai Tigris. Jadi kalau sungai Efrat itu sungai Furat dalam bahasa Arab. Kalau sungai Tigris itu sungai Dijilah. Dan dua sungai inilah yang menjadi tempat atau daerah yang terletak di antara dua sungai inilah yang dikenal oleh ahli sejarah sebagai daerah Mesopotamia. Ya, maknanya adalah dua daerah yang terletak di antara dua aliran sungai. Itu Mesopotamia. Maka kota Nahr Syir ini terletak tidak jauh dari sungai Nijlah dari arah barat. Wa kana qudumu sa'at ilaiha fi Dzulhijjah min sanati 15. Maka ketika itu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di kota tersebut pada bulan Dzulhijjah tahun 15 Hijriyah. Wastahallat hadhihi sanah wa huwa nazilun indahu. Maka kemudian berlalulah tahun tersebut dalam keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas ya tinggal di kota Nahr Syir ya. Maka kemudian waqad ba'atha saraya wal khuyul fi kulli wajhin falam yajidu wahidan minal junud. Nah, ketika itu Sa'ad bin Waqqas mengirimkan pasukan-pasukan kecil, pasukan-pasukan berkuda, dia kirimkan ke segala penjuru. Namun beliau tidak mendapatkan satupun pasukan. Bal jama'u minal falahin mi'ata alfin wa hubisu hatta kataba ila Umar ma yaf'alu bihim. Bahkan pasukan-pasukan kecil ini justru mengumpulkan ghanimah atau mengumpulkan jizyah dari para petani. Mereka bukan prajurit, ya, para petani yang dahulu mereka menunaikan jizyah, ya, atau sebelumnya mereka belum pernah menunaikan jizyah karena kaum muslimin belum pernah sampai di sana. Maka ketika pasukan saat di sana, pasukannya memerintahkan agar para petani ini membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Ya, kemudian saat pun meminta meminta arahan dari Umar. Dan ini memang pesannya Umar dari awal, kalau ada masalah yang perlu dikonsultasikan segera tanyakan. Maka kemudian Umar mengarahkan atau memberikan arahan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka barang siapa di antara mereka yang tidak melawan, maka jaminlah keselamatannya. Ya, adapun orang-orang yang melarikan diri dari kalian, maka silahkan bagi kalian untuk melakukan apa yang kalian butuhkan. Maka kemudian Sa'ad pun mendakwahi mereka, ya, banyak di antara mereka yang dilepaskan oleh Sa'ad bin Waqqas, namun mereka justru angkat senjata. Ini yang masalah, ya. Mereka tidak mau membayar jizyah, kemudian angkat senjata. Walaupun sudah didakwahi. Ketika itu Sa'ad bin Waqqas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjadikan Salman Al-Farisi sebagai juru dakwah. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi adalah bagian dari mereka. Salman Al-Farisi adalah orang Persia. Dialah yang kemudian berdakwah di tengah-tengah para petani tersebut. Tapi ada di antara mereka yang tetap membangkang. Ya, maka kemudian ternyata para petani tersebut, mereka telah menyiapkan manjaniq. Ya, mereka telah menyiapkan manjaniq. Manjaniq adalah alat-alat pelontar. Maka kemudian Sa'ad pun memerintahkan pasukannya untuk membuat alat yang sama. Maka kemudian dikepunglah Nahr Syir sampai kemudian ya mereka berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, jadi dikepung ketat oleh kaum muslimin kota Nahr Syir sampai kemudian mereka pun kelaparan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hatta akalul kilab wa wasananir. Ya, sampai kemudian mereka harus makan anjing dan kucing. Ya, ini adalah daerah terakhir yang harus dilewati oleh kaum muslimin sebelum mereka menuju kota Al-Madain. Maka kesimpulannya akhirnya ya kota Nahr Syir berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, kemudian pasukan kaum muslimin pun kembali bergerak menuju kota Al-Madain. Ya, maka kemudian ketika kaum muslimin memasuki kota Nahr Syir, mulailah mereka melihat dari jauh istana Madain, istana Al-Madain, ibu kota Persia. Jadi ibu kota Persia ini Al-Madain itu kan artinya jamak dari kota. Jadi ibaratnya kota-kota ya, ada satu kota, tapi dia memiliki kota-kota di dalamnya. Ya, seperti metropolisnya orang-orang Persia. Maka dari jauh, istana Al-Madain itu kelihatan oleh para sahabat. Maka ketika itu, Dirar bin Khattab, beliau adalah orang yang pertama melihat istana Madain, kemudian mengatakan, Allahu Akbar, Abyadu Kisra. Ya, Abyadu Kisra. Allahu Akbar. Itu istana putihnya Kisra, karena memang putih sekali istananya. Sampai sekarang runtuhannya masih ada. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan perlihatkan. Ya, istana Kisra yang sampai sekarang masih bertahan. Runtuhannya masih ada. Maka dilihat oleh sahabat Dirar bin Khattab. Dia katakan, Allahu Akbar. Ya, Abyadu Kisra. Ini adalah istana putihnya Kisra. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Kemudian dia mengatakan, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pasal dari jauh ini ya. Masih jauh ini. Tapi coba antum melihat tadi ya. Panjang sekali perjalanan mereka. Mulai dari Qadisiyah sampai kemudian ke Nahr Syir. Itu perjalanan yang cukup panjang. Tapi begitu sampai di Nahr Syir, mereka berhasil melihat istana Raja Persia. Ya, maka kemudian Dirar bin Khattab mengatakan, Hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Fa nadharan nas ilaihi fatatabau at-takbir ila subhi. Maka mereka pun ikut melihat apa yang dilihat oleh Dirar bin Khattab, kemudian mereka ikut bertakbir sampai datangnya waktu subuh. Artinya apa? Kemenangan sudah di hadapan mata. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia telah berada di hadapan mata-mata kita. Baik, Allah taala alam bisawab. Ya, inilah beberapa peristiwa yang terjadi sebelum penaklukan Al-Madain. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya bagaimana kaum muslimin menaklukkan kota Al-Madain, kota yang sangat indah, kota yang merupakan pusat peradaban Persia, kota yang menjadi pusat pemerintahan mereka juga, dan apa yang terjadi kepada Yazdegerd dan keluarganya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.